Mitra Bisnis, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan mengatakan, pengadilan di Indonesia, mulai dari tingkat paling bawah bahkan sampai level tertinggi, yaitu Mahkamah Agung, sering tidak konsisten dalam memutuskan suatu perkara. Dua kasus hukum serupa bisa mendapat keputusan yang 180 derajat bertolak belakang. Diberi contoh, MA pernah membatalkan vonis hukuman mati yang dinilai inkonstitusional, namun belum lama ini, MA menolak permohonan peninjauan kembali hukuman mati seorang terpidana kasus pembunuhan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Ricardo Simanjuntak. Pak Ricardo, apa komentar Anda? Jadi gini, ini dalam pelaksanaan proses pemeriksaan di pengadilan, memang kita tidak menganut secara strik putusan-putusan dari lembaga peradilan lebih tinggi gitu ya. Atau kalau di common law dikenal dengan law precedent gitu ya, atau legal precedent. Padahal kalau di Indonesia itu kan kalau kita lihat jurisprudensi itu kan menjadi juga salah satu sumber hukum gitu. Nah, keadaan ini kadang-kadang membuat apa-apa yang telah menjadi sikap pengadilan dalam konteks Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi itu sering menjadi tidak digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan-putusan yang serupa berikutnya gitu. Ini menjadi salah satu sebab selain dari mungkin ya masalah sumber daya atau kemampuan hakim itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita lihat ajas law precedent yang ada di common law kan mengharuskan pengadilan-pengadilan bawah itu tunduk pada putusan-putusan pengadilan yang lebih tinggi ya atau Mahkamah Agung. Kecuali jika mereka bisa membuktikan secara baik melalui beberapa alasan-alasan yang bisa diterima bahwa putusan dari lembaga yang lebih tinggi itu tidak perlu diikutin gitu loh. Nah keadaan ini mungkin menjadi salah satu sebab terdapatnya beberapa putusan tidak konsisten. Karena dalam mengadili satu perkara yang substansinya sama itu tanpa adanya satu pemahaman hakim yang sama, tanpa adanya satu kedisiplinan bagi hakim untuk bisa melihat pada putusan-putusan sebelumnya, bisa saja terjadi adanya satu sikap yang berbeda yang membuat memang putusan itu kelihatan menjadi tidak konsisten gitu loh. Dalam proses pelaksanaan peradilan yang sudah begitu lama di Indonesia, memang harus ada satu bentuk atau satu keteragaman berpikir dari hakim-hakim ya untuk satu materi-materi yang sudah berkelas jurisprudensi tetap gitu loh. Artinya hakim nggak bisa mengesampingkan begitu aja tanpa satu alasan hukum, karena itu adalah merupakan putusan dari satu lembaga yang tertinggi gitu loh. Bukan berarti bahwa itu sifatnya mutlak, tapi itu harus tetap mereka jadikan sebagai salah satu dasar untuk mempertimbangkan. Dan jikapun mereka mengesampingkan itu, harus mereka sebutkan dasar kenapa mereka kesampingkan putusan dari pengadilan lebih tinggi dari mereka. Lalu Pak, inkonsistensi ini banyak sekali dikaitkan dengan maraknya praktek suap yang terjadi di kalangan hakim. Apa pendapat Bapak? Itu lain cerita lagi. Ya. Ini kan kita bicara ada dua. Satu, masalah sumber daya manusia dalam konteks keilmuan dan sumber daya manusia dalam konteks moral. Kan gitu kan? Dalam konteks moral ini sesuatu hal yang perlu dibuktikan. Tapi kalau kita lihat dari sisi substansi kan lebih pada sumber daya manusia dari sisi knowledge, kemampuan. Kan gitu. Nah, kalau soal kemampuan kan berarti kembali kita melihat pada mekanisme rekrutmen dan juga pendidikan para hakim-hakim. Apakah itu artinya ada unsur-unsur itu? Ah, ini saya memang nggak bisa komentari. Tapi yang boleh saya katakan adalah, walaupun hakim-hakim itu pintar, kalau moralnya nggak baik, ya putusannya nggak adil gitu. Artinya di luar dari isu yang disebut mafia peradilan atau segala macam itu memang paling tidak pengadilan harus membangun satu sistem yang terukur dan ada satu pengawasan yang memang terukur supaya orang nggak bisa dengan gampang-gampang misalnya menuduh gitu ya. Walaupun itu kontroversial, orang bisa melihat bahwa ada kebenaran di sana. Dan dia harus juga mengenal seluruh bentuk-bentuk putusan-putusan dari kasus yang serupa supaya dia bisa memberikan satu rajutan pola berpikir kenapa dia harus berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya itu atau kenapa juga dia harus sama dengan putusan-putusan sebelumnya itu. Sehingga dengan cara begitu kepastian hukum itu lahir gitu loh. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan agar keputusan hakim yang berbeda di kasus serupa itu bisa dihindari, Pak? Untuk menghindari adanya satu ketidakpastian dalam satu putusan, maka itu sebenarnya sudah diharuskan ya. Jadi hukum acara perdata itu sudah mengharuskan bahwa hakim-hakim itu dalam membuat putusannya dia harus mendasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tidak saja pada hukum, tapi juga pada ketentuan-ketentuan putusan-putusan yang sebelumnya. Walaupun memang kita katakan kita tidak menganut ajas law precedent gitu ya. Kita tidak menganut ajas tunduk secara mutlak terhadap jurisprudensi. Tapi kembali saya katakan tadi, jurisprudensi itu menjadi salah satu sumber yang menjadi dasar berpikir hakim gitu loh. Jadi nggak bisa dikesampingkan begitu saja. Jadi walaupun dia berbeda, tidak menimbulkan satu pertanyaan atau keanehan. Karena dasarnya memang cukup lengkap mereka lakukan. Dan satu lagi, hakim itu harus taat pada hukum acara, ya kan? Kalau ketentuan hukum acara memperlakukan orang dengan seimbang, ya perlakukan orang dengan seimbang. Jadi semua memeriksa bukti, memeriksa bukti, gitu. Jadi hal-hal seperti itu saya pikir menjadi satu bagian yang pertama dulu harus kita uji, sebelum kita bisa menuduh dia melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak. Jadi memang yang dibutuhkan adalah hakim yang timpar dan bermoral baik, gitu. Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah agar Indonesia memiliki hakim yang berpendidikan dan moral yang tinggi, Pak? Itu memang harus dibangun kebanggaan untuk menjadi hakim pada generasi muda. Dengan kebanggaan itu orang akan terhindar untuk melakukan hal-hal yang tidak patut gitu loh. Jadi saya katakan tadi bahwa rekrutmen hakim itu harus benar-benar menjadi kunci. Jadi artinya orang untuk langsung menjadi hakim itu tidak boleh masuk melalui satu cara-cara yang bersifat fasilitatif, tapi benar-benar melalui satu sistem atau kompetisi yang memang akan dimenangkan oleh orang-orang yang berbakat dan juga pintar, sehingga generasi berikutnya akan menumbuhkan hakim-hakim yang mempunyai kepintaran baik, sehingga dia malu untuk melakukan hal-hal yang salah. Gak ada negara berjalan tanpa pengadilan, dan gak ada negara maju tanpa keadilan. Demikian pengacara Ricardo Simanjuntak, saya Wendy Lim.